bicara, salah. Bicara lagi, salah lagi. Lagi-lagi bicara, lagi-lagi salah. Ya, bagaimana tidak? Jika Anda hanya berbicara tanpa pernah berpikir apa yang mau dibicarakan. Berbicara seperti apa yang Anda dengar di dalam telinga, lalu memberikan reaksi tanpa memikirkannya. Betapa mengerikannya orang yang banyak bicara tetapi tidak pernah berpikir apa yang harus dikatakannya. Karena bisa jadi ya menyakitkan banyak orang di sekitarnya. Ditambah lagi ya menjadi orang tak terhormat karena orang akan memandang dia rendah. Ya hanya pabrik bicara tapi tak pernah memikirkan apa yang dibicarakan. Sehingga semua yang dihasilkan dari pembicaraannya hanyalah barang bekas yang tak bermutu dalam kehidupan nyata. Jadi jangan pernah bicara kalau belum memikirkannya. Pikirkanlah dulu, baru bicarakan, supaya terhormat hidup kita. Orang yang selalu berpikir sebelum berbicara akan menjadi orang yang bijaksana. Kata-katanya selalu menjadi kata-kata yang mempunyai kekuatan. Kata-katanya punya nilai dan menciptakan kekaguman. Akhirnya, orang yang bicara dengan berpikir akan menjadi orang yang disegani dimanapun dia ada. Tapi orang yang banyak bicara tanpa berpikir, berapapun bintang di pundaknya, berapapun tinggi jabatannya, berapapun banyak hartanya, orang hanya memandangnya seperti tempat pembuangan sampah. Sampah tak bernilai, itu sebab dibuang. Begitulah kata-kata yang tak dipikirkan. Tak ada gunanya, itu sangat menyakitkan. Belum lagi jika menimbulkan cemoohan dan pandangan sinis banyak orang, lalu kemudian direndahkan. Anda mau? Jika tidak, bicaralah. Tapi berpikir dulu. Jangan bicara kalau belum berpikir. Semoga Anda orang yang selalu berpikir untuk bicara dan memikirkan apa yang dibicarakan. Akhirnya Anda dikenal orang bijaksana yang menyenangkan. Selamat menemukan kehormatan karena berpikir sebelum berbicara. Bersama saya, Bigman Sirait.